نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita masih sedang belajar istihbab disukainya al-ibrat di salat az-zuhr di shayf fil haq, disukainya mustahabnya mendinginkan hawa, menunda salat zuhur hingga hawa mendingin di musim panas. Nah, terakhir kita lagi pelajari kriteria batas penundaan itu, ya, berdasarkan riwayat hatta ra'ayna fay'at tulul, dan semisal dengan itu riwayat hatta sawa abdullu at-tulul. Nah, hingga kami melihat tanah-tanah yang lebih tinggi daripada sekitarnya memiliki bayangan. Hina ra'ayna fa'atulul hatta sawa al-dhillu tulul, hingga bayangan tanah-tanah yang lebih tinggi, hatta bayangan tanah-tanah yang lebih tinggi daripada sekitarnya bayangannya terlihat sama panjang dengannya. Jadi ditunda sampai akhir waktu sebelum masuk waktu asar. Usai dari sholat asar masih ada tersisa waktu, ya, untuk sholat asar, namun sudah hampir masuk waktu sholat asar. Nah, jelas ketika hawa mulai mendingin. Berikutnya yang tersisa dari pembahasan ini adalah jika kita melakukan ibrat di musim panas, hina istad al-har, ketika panas sangat menyengat, apakah azan dikumandangkan di awal waktu ketika masuk waktu ba'da zawal? Azan dikumandangkan kemudian ibrat, kemudian orang-orang menunggu sampai pelaksanaan sholat zuhur di akhir waktu, atau azan tidak dilakukan di awal waktu tetapi ditunda di akhir waktu, adanya juga di akhir waktu mengikuti, ya, ibrat as-salah. Adan ditunda mengikuti penundaan sholat. Apa yang pertama dan yang kedua? Jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua. Jadi, jika kita memang hendak melakukan ibrat, maka adanya juga ditunda. Dalilnya adalah hadis Abu Dzar. Ini adalah hadis Abu Dzar. Lafaz hadis Abu Dzar telah dipaparkan. Kalian sudah dengar hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yaitu Nabi sallallahu bersama sahabat sedang apa? Sedang safar. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Fa arada al-mu'adhdhin an yu'adhdhina. فقال له أبرد مؤذن هند آذن بما بيسان يدي أول وقت ketika masuk salat zuhur. Ternyata Nabi mengatakan فقال له أبرد, ya, tunda sampai hawa dingin. ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد, kemudian hendak azan lagi, ya, kedua kalinya, ya, mau azan lagi. Ternyata Nabi juga memerintahkan أبرد, tunda. Kemarada yu'adzina faqala law abrid, kemudian ketiga kalinya hendak azan lagi dan Nabi juga mengatakan abrid. Hatta ra'ayna fa'at tulul, sampai kami melihat benda tanah-tanah yang lebih tinggi, ya, daripada sekitarnya memiliki bayangan. Ini di akhir waktu. Berdasarkan hadis ini azan juga ditunda. Karena Nabi SAW terus menahan muadzin sampai tiga kali ditahan, sudah muadzin ditahan abrid, ya, setiap kali muadzin abrid sampai hawa mulai dingin di akhir waktu, ya. Baik, berarti azan ditunda sampai waktu ibrat. Naam. Di sini akan ana nukil keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dari Fathul Bari. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, lahiriyah hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, lahiriyahnya makna yang tampak dari hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, menunjukkan disyariatkan menunda azan zuhur hingga hawa mendingin ketika salat zuhur ditunda. Ketika salat zuhur ditunda hingga hawa mendingin. Jadi kata beliau, jadi tidaklah azan dikumandangkan kecuali di waktu akan dikerjakannya sholat. Apabila pelaksanaan sholat ditunda, azan juga ditunda. Apabila sholat disegerakan, azan disegerakan pula. Jadi tergantung ya pelaksanaan sholat. Itu tadi keterangan Ibn Ibnu Rajab Al-Hanbali dari Fathul Bari. Kemudian kata Ibnu Hajar juga dari Fathul Bari, jika ada yang bertanya ya, yang ditunda sampai hawa mendingin yang ibrad adalah sholat. Jadi syariat ibrad itu adalah ibrad as-sholat. Abridu bis-salah. Jika syadda al-harruf, abridu bis-salah. Abridu bis-duh. Fa'inna syadda al-harruf, fa'inna jahannam. Nah, jadi, ibrad itu sebenarnya terkait dengan salat. Dengan sebab, dengan illat, faktor hukum yang kita pelajari agar khusyuk. Karena panas mengganggu dan menghilangkan khusyuk. Nah, jika ada yang bertanya, yang ditunda sampai hawa mendingin adalah sholat, kata Ibnu Hajar. Tetapi kenapa Nabi SAW memerintahkan agar azan juga ditunda bersamanya? Ibrad itu sebenarnya terkait dengan sholat. Tunggu sampai hawa dingin agar sholat ketika hawa sudah mendingin agar khusyuk. Tetapi kenapa azan juga ditunda? Kenapa tidak dikumandangkan di awal waktu? Jawabannya kata Ibnu Hajar, hal itu berdasarkan masalah. Apakah azan itu untuk waktu sholat atau untuk sholat? Apakah azan untuk waktu sholat atau untuk sholat? Nah, ini masalah. Jadi, perkara itu berdasarkan masalah. Apakah azan itu untuk waktu sholat, berarti setiap kali masuk waktu sholat mesti azan, karena azan untuk waktu sholat menunjukkan masuk waktu. Atau keadaan itu dikumandangkan untuk pelaksanaan sholat, jadi meskipun masuk waktu tetapi karena sholat ditunda, jamaah yang akan mengerjakan sholat itu menunda penyelenggarannya, ya bukan di awal waktu, maka ditunda juga azannya. Ketika hendak didirikan baru dikumandangkan azan. Itu kalau untuk sholat. Jadi apakah untuk waktu sholat? Untuk sholat. Kemudian kata Ibnu Hajar, perintah Nabi SAW pada hadis Abu Dzar menguatkan bahwa azan itu untuk sholat. Perintah Rasulullah SAW pada hadis Abu Dzar ketika mereka abrid, faroda al-muadzin ayyuzin, faqala lahu abrid, thumma arada ayyuzin, faqala lahu abrid, thumma arada ayyuzin, faqala lahu abrid. Ketiga kali disuruh tunda. Setiap kali ada azan disuruh tunda. Nah, perintah Nabi SAW pada hadis tersebut menguatkan bahwa azan itu untuk sholat. Azan itu untuk sholat, bukan untuk waktu sholat. Nah, kalian dengar keterangan dua imam. Berikutnya keterangan Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz, Syekh bin Baz. Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz berfatwa bahwa azan ikut ditunda bersama sholat zuhur yang ditunda hingga hawa mendingin. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab dan Ibnu Hajar. Fatwa mereka mengatakan adzan ikut ditunda bersama salat zuhur yang ditunda hingga hawa mendingin. Nah. Ya juga Syekhuna Mukbil al-Wadi'i rahmatullah alaih, sebagaimana beliau sampaikan faedah ini di majlis beliau ketika kami mulazamah di Darul Hadis Dammaj di hadapan Syekh rahimahullah. Ini di antara faedah beliau. Nah, oleh karena itu Syekh Mukbil yaltazim bihada, beliau berpegang dengan ini. Makanya beliau bainal maghrib wa isya, Syekh Mukbil, pelajaran beliau antara maghrib dan isya ya, nanti selesai taklim baru adzan. Jadi meskipun terkadang waktu mundur sedikit, nah kalau apabila pelajaran atau beliau sedang ya membantah ahli bidah, nah melakukan rudud atau tanya jawab dan agak panjang majelis, itu tetap nah adzan dikumandangkan setelah selesai taklim. Nah, ketika beliau sudah tutup, beliau mengatakan al-muadzinu yuadzin. Nah, baru adzan. Ya, das juga sudah bubar. Baik. Jadi kesimpulannya ya, adzan itu untuk sholat. Jadi adzan mengikuti sholat. Apabila sholat ditunda, adzan juga ditunda. Nah, jadi kalau dilakukan ibrat ditunda pelaksanaan sholat duhur di musim panas, karena panas saat menyengat sampai akhir waktu ketika awan dingin, berarti ditunda juga sampai waktu tersebut. Nah, difahami ya. Nah, terkait dengan tadi yang disebutkan, kita kan sekarang mengamalkan masuk waktu isya adzan, kan begitu. Nah, karena kita tidak menunda sholat isya, nanti akan ada pembahasan bahwa sholat isya, nah, termasuk yang afdalnya dikerjakan di akhir waktu apabila tidak ada masyakkah, apabila tidak memberatkan. Nah, dan sudah lewat hadis. Nah, jika Nabi melihat mereka cepat berkumpul, maka sholat isya disegerakan. Jika melihat para sahabat lambat berkumpul, maka diakhirkan di akhir waktu. Nah, kita kan tetap di awal waktu karena kita semua sudah berkumpul, kan begitu. Nah, masuk waktu adzan. Ya, jadi taklim kita, majelis kita dipotong dengan adzan, kemudian kita lanjut beberapa menit. Nah, karena kita tidak menunda sholat, memang sholat akan dikerjakan di waktu itu. Hanya saja setelah adzan kita lanjut sedikit, ya, memanfaatkan waktu untuk melanjutkan sedikit pelajaran. Setelah itu kita sholat. Nah, jadi sini tidak ada masalah. Wajib, jadi tetap adzan kategorinya mengikuti sholat. Hanya antara adzan dan qomat kita manfaatkan untuk belajar. Nah, dan tidak terlalu panjang. Difahami ya? Ya, sampai anak sempat lihat dalam fatwa Lajnah Da'imah, ada yang bertanya kepada Lajnah, di satu tempat terjadi khilaf, satu masjid terjadi khilaf, terjadi perselisihan. Jadi jamaah terbagi dua. Nah, adzan dikumandangkan di awal waktu. Sedangkan di sana ada jamaah yang sudah belajar tentang ibrat. Masuk musim panas, panas sangat menyengat, mereka ingin mempraktekkan ibrat. Menunda salat duhur sampai hawa mendingin. Tetapi di masjid itu adzan dikumandangkan di awal waktu. Akhirnya ada yang salat berjamaah di awal waktu, ada yang menunda di akhir waktu. Nah, akhirnya terjadi perselisihan. Ini bahaya. Ribut satu masjid ini. Nah, jamaah terbagi dua. Ditanyakan ke Lajnah Da'imah, mereka membimbing. Kata Lajnah, memang afdol ya, ibrat. Tapi kalau memang ada dikumandangkan di awal waktu, jangan ibrat. Kalau memang dikumandangkan di awal waktu, berarti ikuti adzan. Ya, berarti disegerakan di awal waktu sholatnya, dan jangan pecah. Jamaah jangan dipecah jadi dua. Adapun kalau memang sepakat untuk ibrat, ya, satu masjid mau ibrat, yakni jamaah di masjid itu sepakat tanpa ada perjanjian mau ibrat, berarti adzan ditunda juga di akhir waktu. Adapun kalau sudah adzan di awal waktu sehingga jamaah berkumpul ya untuk sholat, ya segerakan di awal waktu karena sudah adzan, dan yang ingin mengerjakan, yang ingin mempraktikkan ibrat, ya jangan dipraktikkan di situ. Nah, supaya tidak terjadi perpecahan. Barakallahu fiikum. Terakhir terkait dengan ini adalah sandi atau masalah. Adapun bagaimana dengan sholat Jumat? Nah, apakah sholat Jumat juga bisa diartikan ibrat di musim panas? Jika sedang har, jika panas har, yakni hawa sangat menyengat panasnya. Apakah juga disyariatkan kejadian di apakah juga disyariatkan ibrat? Atau ibrat tidak berlaku untuk sholat Jumat? Jawabannya, ibrat tidak berlaku pada sholat Jumat. Sholat Jumat disyariatkan, dikerjakan di awal waktu secara mutlak. Walaupun di musim panas, walaupun hawa sangat panas. Nah, tidak sama dengan duhur. Akan kita dengar alasan-alasannya. Naam. Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf menukil pendapat ini dari fuqaha Hanabilah. Kata beliau, qalahu al-ashab. Kata Al-Murdawi dalam Al-Insaf, qalahu al-ashabu. Naam, hal ini dikatakan oleh sahabat-sahabat kami, maksudnya fuqaha Hanabilah. Baik. Adapun dalilnya kita akan dengar dari keterangan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan, kata beliau, adapun salat Jumat mustahab, disukai, afdal, lebih utama, disegerakan setelah matahari bergeser ke arah barat selamanya. Sholat ada sholat Jumat disukai disegerakan setelah matahari bergeser ke arah barat selamanya. Tidak disyariatkan menundanya di hari yang panas. Tidak disyariatkan menundanya di hari yang panas. Jadi disyariatkan ibrat. Kata Ibnu Qudamah. Sebab. Nah, beliau akan masuk ke dalam dalil. Akan masuk pada penyebutan dalil. Sebab. Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, hadis Salamah Ibn al-Aqwa berkata, meriwayatkan, kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu. Kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu. Kunna nujammi'u adalah kami senantiasa, kunna menunjukkan istimrar, kunna adalah kami selalu senantiasa, nujammi'u mengerjakan salat Jumat bersama ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zalatis syamsu, apabila matahari telah bergeser ke arah barat, masuk waktu zuhur, masuk waktu Jumat, awal waktu, selalu begitu. Jadi tidak pernah ibrat, tidak pernah ditunda sampai hawa mendingin, ya, di akhir waktu, tidak pernah. Selalu, senantiasa dikerjakan di awal waktu, apabila sudah masuk waktu, matahari sudah bergeser ke arah barat. Indah jawab. Hadis ini muttafaq alaih. Ini dalil pertama. Dalil berikutnya disebutkan Ibnu Qudamah. Nah, kata Ibnu Qudamah, tidak ada riwayat sampai kepada kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunda salat Jumat. Tidak ada. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyegerakannya di awal waktu. Sampai-sampai Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, ya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, menceritakan tentang keadaan sahabat terkait dengan Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahal bin Sa'ad, "Ma kunna naqilu wala nataqadda illa ba'da al-jum'ah. Ya. Ma kunna naqilu wala nataqadda illa ba'da al-jum'ah. Dan di sini ada faedah tambahan nanti akan kita pelajari tentang qailulah. Nah, di sini ada kenal yang qailulah. Ma kunna naqil, tidaklah kami melakukan qailulah, yakni di hari Jumat, khusus di hari Jumat, kata Salim Sa'ad, di hari Jumat, tidaklah kami qailulah. Qailulah itu apa? Qailulah itu dalam an-nihaya fi gharib al-hadis, Ibn al-Athir mengatakan, Ibn al-Athir dalam kitab an-nihaya fi gharib al-hadis, ya, penjelasan makna-makna hadis yang gharib, yang asing, kata Ibn al-Athir, al-qailula al-istirahatu. Qailula adalah istirahat. Naam. Istirahat di siang hari, artinya tidak mesti harus tidur. Naam. Al-istirahatu nisfan nahar. Kata Ibn al-Athir, dalam an-nihaya fi gharib al-hadith, al-qailulatu al-istirahatu nisfan nahar wa in lam yakun ma'aha nawm. Qailulah adalah istirahat nisfan hadi, pertengahan siang, di pertengahan hari, di siang hari. Wa in lam yakun ma'aha nawm, meskipun tidak disertai tidur, yang penting baring-baring istirahat, meskipun tidak tertidur, yang penting istirahat, itu qailulah. Sudah faham makna qailulah? Wa qailulah itu artinya istirahat siang, pertengahan hari, meskipun tidak disertai tidur, yang penting istirahat, baring-baring istirahat. Nah, kata sahabat Sahal bin Sa'ad, di hari Jumat tidaklah kami, yakni para sahabat, melakukan qailulah, tidur siang, wala nataqadda, dan tidaklah kami makan siang illa ba'dal jum'ah, kecuali setelah solat Jum'ah. Kecuali setelah solat Jum'ah. Nanti kita akan kembali memetik faedah terkait dengan qailulah di hari-hari yang lain selain Jum'ah. Namun terkait pembahasan kita sekarang, sudah kita dengar hadis bahwa para sahabat di hari Jum'at tidaklah mereka qailulah dan tidaklah mereka makan siang, ya, pada kecuali setelah solat Jum'ah. Karena solat Jum'at disegerakan di awal waktu dan para sahabat mempraktekkan sunnah at-tabkir ila al-masjid, berpagi-pagi ke masjid untuk mencari, ya, fadilah. Adapun kita, ya, di zaman kita, untung-untung kalau dapat telur. Nah, untung-untung kalau dapat telur. Nah, khotib sudah naik mimbar, baru masuk. Sudah, malaikat sudah menutup, ya, kitab mereka. Malaikat yang ada di, na'am, yang ada untuk mencatat di pintu-pintu masjid sudah menutup kitabnya. Nah, sudah tidak ada fadilah. Dan mereka mengejar unta. Nah. Mengejar unta. Nah, dan seterusnya urutan fadail berpagi-pagi ke masjid. Nah, ada pun kebanyakan kita untung-untung kalau dapat apa? Sebutir telur. Baik. Artinya dikerjakan di awal waktu. Nah, juga dikarenakan kata Ibnu Qudamah, di hari Jumat disunnahkan berpagi-pagi ke masjid. Ini tadi, at-tabkir. Ya. Berpagi-pagi ke masjid dan bersegera berkumpul untuk pelaksanaan salat Jumat. Nah, apabila pelaksanaannya ditunda, orang-orang sudah berkumpul sejak pagi di masjid, kemudian ditunda sampai akhir waktu, ketika mendekat masuk waktu sholat asar, wah, luar biasa beratnya itu. Luar biasa beratnya. Nah, ada yang sudah datang jam 8. Nah, ternyata sholatnya jam setengah jam 3. Apabila asarnya setengah 4 misalkan, ya. Kan begitu contohnya kemarin ya. Kalau sholat duhur masuk jam 12, setengah 4 sholat asar, itu kalau sholat duhur ya. Maka ibrot berarti dikerjakan sekitar jam 2 lewat 10 menit. Nah, atau lewat 5 menit. Yang jelas tersisa beberapa menit, sekian menit sebelum masuk waktu sholat asar. Nah, orang-orang sudah berkumpul sejak awal takbir untuk mengajar fadilah, jam 7 sudah ada yang datang, jam 8 sudah ada yang datang, ternyata sholat Jumatnya mulai jam 3. Baru khotib naik ke mimbar, oh luar biasa. Nah, berat masyakoh kan gitu. Jadi apabila pelaksanaannya ditunda, kata Ibnu Qudamah, hal itu memberatkan kaum muslimin. Karena para ulama menunggu. Jadi beda Jumat dengan duhur. Jadi kesimpulannya dari keterangan yang kita telah pelajari, khusus sholat Jumat tidak ada syariat ibrah. Tetap dikerjakan di awal waktu meskipun hawa sangat panas di musim panas. Naam. Qaidah tadi ya. Naam. Saya ingin sedikit faedah tentang qaidah. Makna qaidah sudah kalian dengar, qaidah artinya istirahat siang meskipun tidak disertai dengan tidur. Yang jelas baring-baring ya. Istirahat, menjam-menjam mata, gitu. Nah, meskipun tidak tertidur atau mata terbuka, kalau matanya tidak lelah namun badannya diistirahatkan, al-muhim tidak mesti tidur. Nah, tidak mesti tidur. Nah, ada yang boleh jadi ada yang qailulahnya tidur, boleh jadi dia tidak tertidur tetapi dia istirahat baring-baring. Baik. Nah, Sahabat bin Sa'ad radhiyallahu anhu menggambarkan kepada kita bahwa para sahabat kalau di hari Jumat itu qailulahnya setelah Jumat. Setelah salat Jumat, makan siangnya juga setelah salat Jumat. Terfahami dari hadis bahwa hari-hari yang lain selain Jumat berarti qailulah dan makan siang sebelum salat. Nah, kata ulama ini menunjukkan bahwa qailulah itu sebelum salat, sebelum salat duhur. Qailulah itu sebelum salat duhur. Nah, kecuali di hari Jumat. Kecuali di hari Jumat. Mereka tidak sempat qailulah sebelum masuk waktu salat di hari Jumat. Kenapa? Karena mereka melakukan tabkir. Mereka segera datang berpagi-pagi ke masjid. Nah, kemudian sibuk beribadah, ya, salat sunnah, salat Al-Quran, zikir sampai masuk, ya, waktu. Baik. Jadi mereka tidak sempat qailulah. Nah, setelah Jumat baru qailulah, baru istirahat. Adapun selain hari Jumat, tidak ada tabkir ke masjid. Nah, tidak ada tabkir, saya tabkir ke masjid. Sehingga qailulahnya mereka sebelum sholat. Nah, jadi berdasarkan ini jika ingin mempraktekkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qilu fa'inna syaitana la yaqil, qilu fa'inna syaitana la yaqil. Hendaknya kalian melakukan qailulah, istirahat siang. Karena syaitan itu tidak istirahat siang, prakteknya adalah qailulahnya sebelum sholat. Kecuali hari Jumat. Tidak mungkin kan qailulah sebelum sholat. Karena bersegera berpagi-pagi persiapan menuju masjid. Jadi diganti qailulahnya setelah sholat Jumat. Nah, kata anak bacakan di sini di antara keterangan yang mungkin anak bisa sampaikan sekarang adalah keterangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abi Dawud. Nah, kata beliau, fayatuna laha fi waqti mubakkir. Maka mereka datang untuk sholat Jum'at di awal waktu, berpagi-pagi. Faya kununa fil masjid, sehingga mereka berkumpul di masjid. Ya. Fala yatamakkanuna minal ghada'i, sehingga mereka tidak memungkinkan untuk makan siang. Wala minal qailula, dan tidak memungkinkan qailula istirahat siang, illa ba'da sholat, kecuali setelah sholat. Wa makna hadha, dan ini maknanya, kata Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah, makna ada, ini maknanya anna yawmal jum'ah, bahwasanya hari Jum'at yakhtalifu an ghairi, berbeda dengan hari-hari lainnya. Naam. Wa munasabatu hadha al-hadis lil bab. Ini bab yang disebut oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Anna salata kanat tahsilu ba'da az-zawal. Bahwa salat dikerjakan setelah zawal. Setelah zawal asyam, setelah matahari bergeser ke arah barat. Awal waktu. Wa kanu qabla dzalika intidhari shalah. Dan adalah mereka para sahabat sebelum zawal, mereka sudah pada berkumpul di masjid, sudah menunggu sejak pagi. Nah, mencari fadha'il. Wa ba'da shalah, dan setelah salat Jumat, yakhrujun, mereka keluar dari masjid, pulang, ya. Wa yahsulu minhumul qailulatu wal ghada'u. Dan mereka pun bisa mendapatkan qailulah, istirahat siang dan makan siang setelah pulang dari masjid. Bi khilafi baqiyatil ayyam, berbeda dengan hari-hari lainnya selain hari Jumat, allati kanu yataghadawna fiha wa yaqiluna qabla az-zawal, yang kebiasaan mereka makan siang di hari-hari yang lain selain hari Jumat, dan mereka istirahat siang sebelum zawal, sebelum sholat. Jadi qailulahnya istirahatnya dan makan siangnya sebelum sholat di hari-hari yang lain. Hari Jumat tidak memungkinkan karena berpagi-pagi mencari fadha'il sudah berkumpul di masjid sampai masuk waktu, sehingga tidak sempat makan siang dan qailulah. Mereka menunggu di masjid sampai masuk waktu. Nah, oleh sebab karena sebab ini tadi. Karena di hari-hari yang lain tidak ada syariat salat Jumat yang seperti ini, ya, syariatnya. Maka mereka makan siangnya dan istirahat siangnya sebelum sholat. Baik, nah, baik, tafadhal, jazakumullah khairan, alhamdulillah.